Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita, taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya bila menerima nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi membahaskan hadis-hadis di dalam kitab Al-Tahara, Babul Wudu, di mana telah kita huraikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati hurran muhajjalina min athari al-wudu, faman istata'a minkum an yutila hurratahu faly'al. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berkemilau dahi dan kakinya daripada bekas berwuduk. Barang siapa yang mampu memanjangkan kilauannya, maka hendaklah dilakukan. Setelah kita bahaskan hadis ini, menunjukkan tentang kelebihan berwuduk, begitu juga tentang khilaf ulama tentang apakah disunatkan untuk membasuh lebih daripada yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifatul wudu. Hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Hajar rahimallahu taala, surat 115, hadis yang ke-40. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih, muttafaqun alaih. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai memulai dengan kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan pada setiap apa yang beliau lakukan. Muttafaqun alaih. Di hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, dibawa oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, dan di dalamnya menerangkan tentang sesuatu perkara atau perkara-perkara yang disukai, yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu at-tayammun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Jadi at-tayammun artinya memulakan daripada kanan. Itu antara makna kalimat tayammun. Satu lagi adalah ia bererti mengikut ataupun melalui daripada daerah ataupun daripada arah Yaman, ini negeri Yaman. Kalau kita lalu daripada arah Yaman, maka kita pun telah bertayamun. Dan satu lagi makna untuk tayamun adalah kita mengambil barakah. Jadi kalau kita bertayamun, artinya kita ingin barakah daripada sesuatu perkara. Jadi ada tiga makna dari sudut bahasa tentang kalimat tayamun. Dalam riwayat lain, at-tayamun. Jadi yang dimaksudkan di sini yang mana satu? Tentu sekali bukan berarah ataupun daripada arah Yaman ataupun berambil mengambil berkah. Lebih tepat di sini adalah memulakan daripada anggota sebelah kanan. Jadi yu'jibuhu tayammun. Satu lagi lafaz yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyukai yu'jib. Dan al-i'jab itu hairan ataupun boleh kita katakan suka. Dan di sini terdapat pembahasan ulama tentang lafaz ataupun uslub hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu dan sebagainya. Yakni ada uslub kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam ni. Jadi kata ulama daripada sudut usul fiqh, ini uslub menunjukkan al-mudawamah, yakni sentiasa Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Jadi kalau yu'jibuhu, selalu Nabi SAW menyukainya, mengemarinya. Tetapi di sana ada ulama mengatakan bahawa lafaz seperti ini, uslub seperti ini, kerana Nabi SAW tidak memberi arti al-mudawamah selalu. Tetapi mungkin hanya sekali saja Nabi SAW lakukan. Dan dalil mereka adalah apabila mereka membaca riwayat-riwayat para sahabat, mereka mendapati bahawa kadangkala perawi, ini sahabat, menggunakan uslub gini, Rasulullah SAW lakukan demikian, tetapi perkara yang dilakukan tu hanya dilakukan oleh Nabi SAW sekali saja, satu kali saja, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang meriwayatkan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW haji berapa kali? Satu kali. Tapi perawinya mengatakan kana Rasulullah SAW buat ini. Jadi ada khilaf di kalangan ulama tentang apakah uslub seperti ini memberi makna selalu. Tapi yang lebih tepat yang disebutkan oleh ulama, kebanyakannya kalau tak hampir semuanya, bila sahabat itu mengatakan dengan uslub seperti ini, ia menunjukkan Nabi SAW sentiasa melakukannya. Tidak mungkin sekali dilakukan dah disebutkan dengan uslub seperti ini. Baik, jadi kalau kita ikut pendapat yang pertama ni, maka Nabi SAW suka sering melakukan sesuatu bermula daripada bahagian kanan at-tayammun. Kemudian disebutkan di sini perkara-perkaranya yang Nabi SAW lakukan, mulakan dengan arah kanan. Jadi fi tana'ulihi, tana'ul daripada kalimat ni'al, yakni memakai sandal, memakai selipar, ataupun boleh masuk di sini memakai kasut. Jadi Nabi SAW mengikut hadis ini, bila nak memakai kasut, memakai selipar, Nabi SAW tidak memulakannya daripada kaki kiri, tapi Nabi SAW akan mulakan daripada kaki kanan. Baik, di sini dibahaskan juga kenapa Nabi SAW suka memulakan dengan kanan untuk memakai kasut. Maka kata ulama, ini memang sunnah Rasulullah SAW. Dan sebab yang kedua adalah memakai kasut atau memakai selipar afdal daripada tidak memakai kasut. Sebab memakai selipar adalah satu perhiasan, satu pakaian. Memakai sesuatu pakaian lebih bagus daripada kita tak memakainya. Walaupun dalam riwayat-riwayat Nabi SAW ada jalan kaki ayam, tapi itu tidak afdal. Afdal adalah memakai alas kasut. Oleh kerana itu, bila kita pakai selipar, kita mulakan dengan kaki kanan. Kalau kita tanggalkan selipar, tanggalkan kasut, kita mulakan dengan apa? Dengan kaki kiri pula. Sebab menanggalkannya kurang afdal berbanding dengan memakainya. Jadi di sini menunjukkan Nabi SAW memerhatikan perkara-perkara yang afdal dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian jika boleh dilakukan daripada arah kanan, daripada anggota kanan, Nabi SAW akan melakukannya. Wa tarajjulihi, dan pada penyisiran rambutnya, menyisir rambut. Tarajjul lebih ataupun menyisir, apa kita katakan, sikat rambut. Kita ada tiga lafaz bahasa Arab tentang sikat rambut ni. Satu at-tarjil, ini tarajjul. Satu lagi at-tasrih, tasrih al-sya'ar. Dan satu lagi adalah al-masht ataupun al-musht. Semua boleh kita ertikan dengan makna yang sama, iaitu menyikat rambut. Tapi ada juga perbezaan dalam bahasa Arab, di mana kalau at-tarjil seperti dalam hadis ini, ia bukan setakat ambil sikat dan sikat rambut. Tidak, ia ada tambahan makna, iaitu kita ambil perhatian terhadap rambut tersebut, iaitu kita minyakkan dia, atau sebelum itu kita bersihkan dia. Jadi itu dinamakan at-tarjil. Jadi kalau kita ambil makna ini, menunjukkan Nabi SAW kalau nak menyikat rambutnya, merapikan rambutnya, ia akan letakkan minyak rambut di sebelah kanan kepalanya dahulu, kemudian dia sikat kanan sampai selesai, baru letak minyak sebelah kiri, baru dia sikat bahagian kiri. Ini center parting lah kita katakan. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Style rambut Nabi SAW pun diriwayatkan oleh para sahabat. Baik. Kemudian lagi satu adalah tasrih. Kalau at-tasrih ini, dia setakat membelah rambut saja, membelah rambut sebelum nak sikat. Ini adalah makna tasrih. Dan ada satu makna lagi yang sinonim dengan makna menyikat rambut dengan tanpa letak minyak. Jadi kalau setakat sikat tak letak minyak, itu al-mash ataupun satu daripada makna at-tasrih. Baik, Jadi tentang hukum menyikat rambut. Okey, sebelum itu hukum memakai selipar, memakai alas kasut. Apa hukum ni? Wajib ataupun sunat? Haram? Tentu saja tak haram lah. Makruh pun tidak. Jadi apa hukumnya pakai selipar? Tak kira pakai sebelah kanan dulu ke tidak. Apa hukumnya? Harus. Adat kebiasaan. Tak wajib, tak sunat. Tak wajib, tak sunat. Baik. Tapi afdal memakainya daripada tidak memakainya. Kenapa? Kerana memelihara kaki daripada bijak yang tajam dan sebagainya yang boleh membahayakan kaki. Baik. Itu pun Nabi SAW mulakan dengan kaki kanan dahulu, yang di bahagian kanan dahulu. Jadi walaupun dia bukan daripada bab ibadat, Nabi SAW tetap mulakan daripada arah kanan. Begitu juga dengan menyikat rambut, meminyakkannya, menjaganya, merapikannya. Adapun tentang menyikat rambut ini, asalnya juga adalah adat kebiasaan, dia bukan ibadat. Tak boleh kita katakan kenapa engkau sikat rambut? Oh, Nabi SAW sikat rambut. Nabi SAW minyakkan rambutnya. Jadi kalau Nabi SAW tak sikat rambut, kamu tak sikat rambut. Apa jadi kalau tak sikat rambut? Tak gosok, tak apa, tak bersih kan? Kutu dan apa semuanya, kita yang anayakan diri sendiri ataupun orang lain. Lagi duduk kat ramai-ramai macam ini, kutu terbang sana, sini macam zaman dulu pula kecil lah. Baik. Jadi ia termasuk perkara adat kebiasaan. Tak ada di situ bab ibadat. Namun kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah dia muliakannya. Hadis riwayatkan Abu Daud. Apa maknanya? Kita muliakan rambut, maknanya kita jaga dia. Bukan kita lakukan sebaliknya. Kita hinakan dia, kita tinggalkan dia sampai dia kusut masai, tak terjaga. Baik. Jadi itu menunjukkan bahawa menjaga, merapikan rambut itu sunnah kalau orang yang ada. Dan rambut di sini bukan hanya sya'run, sya'ru ra'si, bukan hanya rambut kepala. Termasuk di sinilah janggut. Yang termasuk dinamakan juga sya'run, sya'rul lihyah. Jadi juga dirapikan. Kemudian dalam waktu yang sama untuk orang lelaki tidak disunatkan untuk minyakkan rambut dan sikat rambut tiap-tiap hari. Itu dia. Kerana terdapat larangan dari Rasulullah SAW, hadis riwayatkan An-Nasa'i, naha Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kulla yawm. Nabi SAW melarang seorang daripada kami untuk sikat rambutnya setiap hari. Jadi kita ada dua hadis. Satu, disuruh muliakan rambut, jaga rambut, jangan biarkan gitu saja, tinggalkan orang lihat tak cantik. Tapi dalam waktu yang sama, jangan terlebih sangat sampai kita tiap-tiap hari sikat rambut, jaga rambut kita. Kenapa agak-agak? Ini untuk orang lelaki saja, supaya tak menyerupai orang perempuan. Sebab itu bukan gaya ataupun kebiasaan orang lelaki yang terlampau neat sangat, bersih sangat dan sebagainya. Baik, jadi kalau pakaian yang lembut, kita asyik pakai yang lembut saja, kata ulama pun tidak digalakkan. Sebab orang lelaki sepatutnya pakai pakaian yang kasar. Yang pakai lembut saja, bahkan sutera lagi lembut lagi boleh, itu adalah orang perempuan. Baik, di sini harus dibezakan antara menjaga kebersihan, jaga kita katakan appearance kita, tapi dalam tahun sama jangan melebihi sampai menyerupai orang-orang perempuan. Jadi dimulakan daripada arah kanan. Dan dalam bab sikat rambut ini, kalau kita lihat kepala ni satu saja, banyak kepala dia satu, tetapi boleh dibagikan kepada dua bahagian. Kalau nak bagi empat pun boleh lah, nak bagi banyak pun boleh sebenarnya, tapi kita bagikan kepada dua bahagian, kanan kiri, depan belakang pun boleh juga kan. Akbala biyadaihi wa adbara, depan dan belakang. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam sifat mandi junub, Nabi SAW akan mulakan daripada bahagian kanan dulu. Jadi dituangkan air daripada bahagian kanan dulu dan daripada sebelah kanan badan, tangan dan sebagainya, kemudian baru dituangkan air daripada kepala kirinya. Jadi ini semua menunjukkan Nabi SAW menyukai memulakan sesuatu yang baik daripada sebelah kanan, walaupun bukan asalnya ibadat. Jadi memakai selipar tu bukan ibadat, sikat rambut tu bukan ibadat, minyakkannya pun bukan ibadat, tapi mulakannya daripada sebelah kanan, itu ibadat. Siapa lakukan dia dapat pahala. Kalau kita tahu demikian, maka adalah amat tidak baik bagi seorang Muslim untuk sengaja memulakan perkara-perkara ini daripada arah apa? daripada bahagian kiri. Wa tuhurihi. Kemudian sabda ataupun kata Aisyah radhiyallahu anha, wa tuhurihi. Satu lagi perkara yang Nabi SAW lakukan dengan mula daripada bahagian kanan. Tuhur maknanya perbuatan. Kan kalau tuhur, air yang digunakan untuk bersuci. Tuhur, perbuatan bersuci. Jadi ketika bersuci, Nabi SAW akan mulakan juga dengan bahagian kanan. Di sini ada perbezaannya. Tuhur, berwudu, mandi junub, adakah ini ibadat ataupun adat kebiasaan? Jawabnya, ini adalah ibadat. Jadi di sini tentu sekali lah perbuatannya saja adalah sunnah. Kemudian mulakan daripada sebelah kanan, lebih-lebih lagi sunnah. Baik. Kemudian wa fi sya'nihi kullihi, dan pada setiap perkara ataupun setiap apa yang beliau lakukan, setiap urusan yang beliau lakukan. Jadi daripada nak cakap pada makannya, ketika dia minum, ketika dia itu, ketika dia tidur, ketika duduk, bangun dan sebagainya, semua nak cakap sebelah kanan, ringkas pakai apa? Wa fi sya'nihi kullihi. Takkan nak sebutkan mana bila list dah tak habis, perbuatan Nabi SAW banyak. Jadi ini nak memberikan kita makna, kita boleh kiaskan perkara-perkara lain dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Baik. Jadi hadis ini tidak ada ragu-ragu tentang sahihannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Jadi dalam syarah muka surat 116, kata Ibnu Daqiqil Ain rahimallahu taala, beliau seorang ulama daripada mazhab Syafi'i, punya kitab yang hebat mensyarahkan hadis-hadis, antaranya kitab Ihkam al-Ihkam, iaitu mensyarahkan hadis Umdatul Ahkam, dan juga kitab Al-Ahkam, ada satu lagi kitab. Kemudian di dalam kitab tu beliau berkata hadis tersebut umum dan khusus. Jadi hadis ini umum, yakni yang dikhususkan. Maka bukan semua perkara Nabi SAW lakukan, Nabi SAW mulakan dengan bahagian kanan. Ada di sana perkara-perkara yang Nabi SAW lakukannya dengan bahagian kiri. Jadi ini disebutkan oleh beliau di sini, iaitu ketika masuk WC, ya, ini bahasa Indonesia lah, WC ke, apa ni, masuk tandas. Jadi nak ikutkan, kalau kita ambil umum hadis Aisyah, ini pun mulakan dengan kaki kanan. Tapi tidak, Nabi SAW akan mulakan dengan kaki kiri. Kenapa? Sebab ni memasuk ke tempat yang tidak fadilat, yang ni tidak ada kelebihannya, bahkan tempat yang buruk. Jadi dimulakan dengan kaki kiri. Ini menunjukkan bahawa kanan dan kiri ni ada makna apa? Makna bagus ataupun tak bagus. Kemudian kalau keluar daripada bilik air, mesti kita dahulukan dengan kaki kanan. Kalau dah mula dengan kaki kanan, dia punya terbaliknya mesti kaki kiri. Kalau tidak, kita akan tanakut, kita akan ada perbezaan. Kemudian keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid, kata Ibn Daqiqil Ain, kita keluar dengan mendahulukan kaki kiri, bukan dengan kaki kanan. Sebab apa? Bila masuk masjid, kita dahulukan kaki kanan. Tak ada khilaf di kalangan ulama', bila masuk masjid, disunatkan pakai kaki kanan dulu. Sebab masjid tempatnya lebih bagus daripada di luar masjid. Baik. Kalau keluar, sebenarnya ada khilaf. Adakah kita keluar dengan kaki kiri ataupun kaki kanan? Kaki kiri sebab lawan daripada yang depan. Sebab luar tu lebih kurang daripada masjid. Jadi minta maaf. Tak, dalam masalah keluar masjid tak ada, tak ada pasal. Masalah dia adalah keluar daripada rumah. Keluar dari rumah. Kalau keluar daripada rumah, pergi ke masjid, mulakan dengan kaki apa? Kaki? Keluar dari rumah. Kaki kanan, kaki kiri? Kaki kanan, sebab masjid lagi bagus daripada rumah. Tapi belum sampai masjid lagi. Belum sampai masjid. Luar rumah mana lagi bagus? Dalam rumah ke luar rumah? Dalam rumah lagi bagus. Jadi sepatutnya keluar rumah kaki kiri. Tapi oleh kerana arah kita, akhir destinasi kita adalah masjid, maka ramai ulama mengatakan kita mulakan dengan kaki kanan juga. Tapi kalau keluar rumah pergi pasar, kaki kiri. Sebab luar rumah banding dengan yang dalam rumah, dalam rumah lebih baik. Baik. Kemudian bila masuk rumah, kaki kanan, kaki kiri? Kaki kanan. Jadi kaedah dia macam tu. Kita lihat mana yang lebih berfadilat. Jadi kita dahulukan yang yang lebih mulia dahulu dengan kaki kanan. Jadi ini pengecualian daripada contoh-contoh perbuatan ini. Dan dikatakan bahawa penegasan dengan kata kullihi menunjukkan tetap berlaku keumumannya. Jadi yang lain daripada itu umum, dan larangan melanggarnya pada sebahagian yang lain. Terdapat mungkin riwayat yang melarang kita mulakan dengan bahagian kiri. Baik, jadi kalau ambil perbuatan-perbuatan lain seperti gunting kuku, okay, gunting kuku mula dengan jari-jari tangan kanan atau jari-jari tangan kiri? Nah, kanan. Sebab hadis, hadis kata fi sya'nihi kulli, pada setiap perbuatan yang dilakukannya, jadi kanan. Kemudian jari itu ada banyak, mana satu nak mulakan dulu? Yang paling kanan. Yang paling kanan. Jadi kaki ataupun tangan kiri kita gunakan untuk potong jari tangan kanan, kan? Mana kita kanan, potong kanan punya. Itu tak ada mengapa. Itu tak pasal, sebab yang kita nak lihat adalah bahagian kanan yang nak di nak dikerjakan, yang nak di nak kena niat dibersihkan. Kemudian baru pindah kepada tangan kiri. Gunting rambut mula daripada bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Cukur rambut kanan ataupun kiri. Hadis kata apa? Hadis kata umum wafi sya'ni kulli, semuanya. Jadi patutnya sebelah sebelah kanan. Cuma permasalahan adalah kalau orang lain yang gunting rambut kita, orang lain yang cukur rambut kita. Kalau kita cukur rambut kita sendiri, no problem. Kanan kita, kanan kita dengan kepala kita sama. Sekarang orang yang mencukurkan rambut kita, sebelah mana? Kanan ke kiri? Ada khilaf di kalangan ulama. Sebab ada yang mengatakan kita mulakan daripada kanan orang yang mencukur, orang yang menggunting rambut. Sebab dia dilakukan, jadi dia buat daripada kanan dia lah. Itu daripada sudut kaedah betul. Sebab kita kanan ke kiri ke, balik kepada perbuatannya. Balik pada perbuatannya. Ingat tak masalah siwak? Baik. Kemudian ada yang mengatakan bermula daripada bahagian kepala orang yang nak dicukur rambutnya. Jadi bahagian dia, bukan daripada orang yang mencukur. Dan mereka berdalilkan dengan riwayat dalam haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ata syakkahul aiman. Jadi wa'ata al-halaqa syakkahul aiman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepala bahagian kanannya kepada si pencukur rambut untuk tahallul. Jadi mereka katakan ini menunjukkan mula daripada bahagian kanan siapa? Kanan orang yang dicukur. Tapi kata ulama pendapat pertama, tak ada, itu tetap sebelah kanan orang yang mencukur. Sebab kemungkinan orang tu di sebelah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kan? Kalau sama. Dari sebelah belakang. Tapi yang lebih tepat adalah kalau Nabi berikan kepada orang yang nak mencukur, menunjukkan apa ni, kita berikan sebelah depan ke sebelah belakang kepala kita? Kita berikan sebelah depan. Jadi kebanyakan ulama mengatakan diberikan sebelah depan. Jadi menunjukkan ikut bahagian apa ni, kepala orang yang dicukur ataupun yang digunting rambutnya. Adapun apa ni, orang yang mencukur rambut Nabi SAW, tak mungkin dia daripada belakang, kerana menghormat Nabi SAW dia mesti daripada daripada depan. Itu pun dibahaskan oleh ulama. Kemudian hadis tersebut adalah dalil disukainya memulai dengan bahagian kanan kepala ketika bersisir, yakni mengikat rambut, mandi ataupun mencukur, dan mendahulukan anggota badan bahagian kanan ketika wuduk, mandi, makan dan minum. Semuanya mula daripada kanan serta yang lainnya. Baik, Imam Nawawi berkata dalam kaedah syariat, setiap memulai sesuatu hal yang mulia dan baik diutamakan untuk mendahulukan bahagian kanan. Diutamakan. Mana diutamakan? Sunat ke wajib? Sunat. Bagaimana beliau mengatakan sunat? Sebab kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yu'jibuhu, dia suka. Adakah Nabi SAW suka sesuatu dan menunjukkan dia dia wajib? Masalah usul fiqh. Nabi SAW suka sesuatu, dia wajib ke tidak? Tak semestinya dia dia wajib. Tetapi kadang-kadang apa yang Nabi SAW suka wajib. Nabi suka apa ni, buat sesuatu perkara dan dia wajib. Jadi ini balik kepada karinah di dalam hadis tersebut. Karinah di dalam hadis yang mengeluarkan dia daripada wajib, pertama lafaznya. Sebab kalau betul dia wajib, Aisyah radhiyallahu anha akan menggunakan lafaz yang menunjukkan dia wajib. Adalah Nabi SAW memerintahkan ataupun mewajibkan bermula daripada sebelah kanan, dalam memakai kasut, dalam menyikat rambut, dalam bersuci. Tapi yang digunakan adalah kalimat menyukai je. Jadi menunjukkan bahawa ia tidak wajib. Kemudian digandingkan adat kebiasaan dengan ibadat, iaitu bersuci digandingkan dengan perkara yang biasa saja, menyikat rambut dan memakai sandal. Ini karinah yang kedua, menunjukkan bahawa ia tidak wajib. Dan pada hal-hal yang sebaliknya, yang selain daripada yang dimuliakan, dianjurkan untuk memulai dengan bahagian kiri. Hadis tentang hal ini akan disebutkan pada bab wuduk. Keterangan yang disampaikan hadis ini berdasarkan bahawa lafaz yu'jibuhu menunjukkan bahawa hal itu disukai menurut syariat. Dan kami telah menyebutkan penelitiannya pada catatan kaki dalam kitab Syarhul Umdah ketika mengomentari hadis ini. Baik, satu masalah lagi, kalau kita dalam sebuah majlis, baik, dalam majlis itu ada ramai orang lah duduk keliling buat satu pusingan contohnya. Jadi kalau kita nak mulakan berikan minuman ataupun makanan, mulakan daripada sebelah mana? Disunatkan mula daripada sebelah kanan. Baik. Tetapi kalau di dalam majlis tersebut terdapat tetamu kehormat atau terhormat, di mana majlis itu diadakan memang khusus untuk tetamu itu, makanan dimasak untuk tetamu itu, kemudian yang lain-lain itu dijemput sekali lah, adakah kita, dan dia tak duduk kat sebelah kanan, dia duduk paling kiri sekali. Nah, jadi kita mulakan daripada kanan, jadi tetamu tu dapatlah sebab duduk sebelah kiri. Mulakan daripada dia, kemudian ikut kanan dia. Kenapa tak ikut hadis ni? Nabi SAW suka ya, daripada kanan. Tetamu. Apa hal dengan tetamu? Apa kau menghormati tetamu? Sunat ke wajib? Wajib. Nampak? Wajib. Mulakan daripada kanan, sunat ke wajib? Sunat. Bila bertentangan sunat dengan wajib, kita ambil yang wajib dulu. Jadi ini fikirnya. Jadi salah bila apa ni, ada orang yang apa ni, semua je main mula kanan aja. Bila orang mula daripada tetamu, dia marah-marah. Kat sini mungkin tak adalah. Kat sana mungkin kan, negeri Arab orang belajar kan. Jadi marah-marah, Al-Yamin, daripada kanan. Padahal kita sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW, perintah Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa dia? Falyu krim boiva, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Perintah memuliakan tetamu. Apa makna perintah? Wajib. Kemudian kalau di dalam majlis itu ada seorang alim, seorang yang hafal Al-Quran contohnya. Kita nak berikan makan pada siapa dulu? Nak beri minum pada siapa dahulu? Dia tak duduk paling kanan sekali. Nah, kita mulakan dengan dia dahulu. Sebab Nabi SAW perintahkan untuk memuliakan para ulama. Allah SWT memuliakan para ulama. Sedangkan diperintahkan siapa yang jadi imam, orang yang tuan rumah ke, ataupun orang yang yang paling banyak hafalan Qurannya, yang paling alim, disuruh mulakan daripada yang paling banyak Al-Qurannya. Sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dijadikan sebagai apa ni, sebagai khalifah, kerana sahabat-sahabat berdalil bahawa kalau Rasulullah SAW redha Abu Bakar menjadi imam kita dalam agama kita, yang ni solat kita, maka tentulah kita sepatutnya rela Abu Bakar menjadi khalifah, yang ni imam kita dalam urusan dunia kita. Itu dalil yang kuat menunjukkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq adalah pilihan menjadi khalifah Rasulullah SAW. Baik, jadi kalau dalam perang Uhud ada mayat banyak, ada lebih dekat 70 orang, nak korek kubur bukan senang. Jadi nak masukkan mana satu dulu? Nabi SAW masukkan orang yang paling banyak hafalan Quran dia dulu. Tidak lain tidak bukan kerana apa? Memuliakan orang yang menghafal Quran. Jadi kat dunia lagi dia dah dimuliakan. Jadi kita ikut sunnah al-ghalibah yang menang apabila bertembung dengan sunnah al-maghlubah. Ni kaedah maghlubah makna yang dikalahkan. Jadi kita ada sunnah ni ada dua macam. Satu yang menang selalu, yang didahulukan. Satu yang kalau tak ada apa-apa dia dulu kita buat. Tapi kalau dia berlawan dengan sunnah yang lebih kuat, dia kena tinggalkan. Jadi ini perkara yang harus kita perhatikan. Tak payah kita nak suruh orang alim tu ke tuan rumah, mari sini sebelah kanan, lepas tu kita kasih dia sebelah kanan. Kerana nak apa? Itu dah pindah-pindahkan dia, dah menyusahkan dia pula. Kita memulihkan, mulihkan tetamu. Jadi masalah di sini adalah jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam melakukan satu sunnah sehingga kita tinggal, kita jadikan dia sebagai wajib. Itulah dia al-ghulu. Iyakum al-ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kamu daripada berlebih-lebihan yang ini dalam agama, kerana sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah berlebih-lebihan dalam agama. Ada apa-apa soalan? Kalau gunting misai sebelah kanan sebelah kiri? Pakai tangan kanan kan? Kanan lah juga dah tahu kan sekarang? Dah tahu amalkan. Hatta bila kita mandikan jenazah pun Nabi SAW perintahkan apa? Untuk mula daripada bahagian kanan dulu, tuang daripada kanan dulu baru kiri. Kemudian mulakan sebelum itu dengan bahagian anggota wudu. Ibda'na bimaya miniha wa a'dha'il wudu'i minha. Hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Nabi SAW perintahkan ketika nak mandikan anaknya yang meninggal dunia, mula daripada bahagian kanan dan daripada anggota wuduk dahulu. Bukan nak wudukkan jenazah dah tak boleh wuduk lagi, tapi muliakan anggota wuduk. Baik, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berwuduk maka mulailah dengan anggota wuduk bahagian kanan kalian. Hadis diriwayatkan al-arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-arba'ah ni empat. Imam yang empat ni siapa dia? Abu Dawud, At-Tirmizi, lagi An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, kemudian disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ada kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi kitab ni tak habis. Tak sempat dihabiskan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Dan beliau menamakan kitabnya Sahih. Ibn Khuzaimah. Tapi tidak semua hadis yang dibawa oleh Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya itu beliau kata hadis ini sahih. Kadang-kadang dia kata dia tawakuf. Maknanya dia kadang-kadang dia tak sebutkan bahawa dia sahih ataupun tidak. Dia kata kalau sahih, dia sahih. Maknanya lebih kurang macam itu maknanya. Walau bagaimanapun, hadis-hadis yang dihukum sahih oleh Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala tidak semestinya benar-benar sahih mengikut hukum ulama-ulama hadis yang lain. Kerana Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala terkenal sebagai Al-Mutasahil, iaitu dia agak ringan ketika menghukumkan hadis. Dia mudah nak hukum hadis tertentu itu sebagai hadis yang sahih, walaupun beliau adalah seorang imam. Gelaran beliau adalah Imamul A'immah, imam para imam. Itulah gelaran bagi Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Dan beliau daripada sudut fiqahnya terkenal sebagai salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i, muhaddith mazhab Syafi'i. Jadi ni kalau kita ingat bagus, sebab Ibn Khuzaimah ni seorang salafi, tak syak lagi. Akidah beliau adalah akidah para ulama salaf. Beliau mempunyai kitab yang masyhur, Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Bukan Kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebelum tu dah ada lagi. Dan dalamnya penuh dengan hadis-hadis menerangkan tentang At-Tauhid, khususnya tentang mengesakan Allah SWT dalam bab asma dan sifatnya. Jadi beliau adalah hujah bagi orang-orang bermazhab Syafi'i. Jadi kalau Imam Ibn Khuzaimah akidah dia macam gitu, dan dia dalam banyak perkara dalam fiqah dan sebagainya beliau mengikut hadis, dan dia dikenal sebagai ulama mazhab Syafi'i, tentulah dia dapat manhaj dia ini daripada imam dia sendiri, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dalam tahun 300-an Hijrah, wafat pada tahun 300-an Hijrah. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, dan dikeluarkan oleh Ahmad Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Ditambahkan padanya, dan apabila kalian berpakaian, yani apabila kamu berwuduk, mulalah daripada kanan. Apabila kamu memakai pakaian, maka mulalah daripada kanan. Ibn Daqiq Al-Aid, hadis tersebut berhak disahihkan. Jadi memang tak ada masalah, tak ada kecacatan pada hadis ini. Tetapi kenapa Imam Ibn Hajar Asqalani bawa hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, selepas hadis Aisyah? Dia ada dua sebab di sini. Pertama, daripada sudut sanadnya. Sanad hadis Aisyah muttafaqun alaih, iaitu hadis yang paling tinggi darajat sahihnya. Hadis Abu Hurairah ini bawah daripada itu. Dia dikeluarkan oleh ashabu sunan, tak sampai kepada darajat Bukhari dan Muslim. Kemudian sebab yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha setakat mengatakan Nabi SAW suka daripada melakukan apa, memulakan sesuatu daripada bahagian kanan. Suka je, tak semestinya wajib kan, dan zahirnya tidak wajib. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an lebih khusus lagi. Jadi disebutkan umum Nabi SAW suka mula daripada kanan, kemudian disebutkan pula hadis yang menerangkan tentang khusus, iaitu perintah mula daripada kanan. Apa beza Nabi suka dengan Nabi perintah mula daripada kanan? Perintah menunjukkan wajib. Jadi ini ada tambahan, sebab tadi bawa selepas hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi idza tawaddatum, apabila kamu berwuduk. Apabila kamu berwuduk, adakah sebelum nak berwuduk mulakan daripada kanan, ataupun selepas berwuduk, fi'il madi kan, past tense, mula daripada kanan, ataupun tengah berwuduk mulakan daripada kanan? Ini sama kita sebutkan iza sesuatu tu, dia ada tiga keadaan. Jadi yang betul kat sini apa makna dia? Iza tawaddatum, sebelum wuduk mula daripada kanan, lepas wuduk mula daripada kanan, lepas wuduk nak kanan apa? Jadi tengah-tengah wuduk, tak ada makna lain melainkan ketika berwuduk mula daripada kanan. Jadi apa dia? Fabda'u, perintah. Mulalah daripada mayaminikum, bahagian kanan-kanan kamu. Mayamin, iaitu plural untuk bahagian kanan. Jadi di sini terdapat anggota-anggota wuduk yang dimulakan daripada kanan. Kemudian nak dibahaskan di sini, apakah anggota-anggota wuduk yang boleh kita mulakan daripada kanan? Jadi kalau kita lihat anggota wuduk, kita gambarkan orang kat situ. Anggota wuduk dia ada dua macam, betul tak? Satu yang ada berpasangan, seperti tangan, kaki, apa lagi? Mata, telinga. Okey, satu lagi dia tidak berpasangan, mufradah. Ada mufradah seperti kepala. Nah. Jadi yang mana satu yang kita nak mulakan daripada kanan? Ha? Yang ada berpasang. Semua yang ada berpasang? Jadi kalau ikut hadis, asal ada kiri kanan, kita start kanan. Kalau mata kanan, basuh mata kanan dulu. Kalau ada telinga kanan, basuh telinga kanan dulu. Ada orang buat pun? Ada orang buat. Kalau hidung, lubang hidung kanan, masukkan kanan dulu, lepas tu masukkan kiri dulu. Ada orang buat? Agaknya lah eh. Pasal Nabi perintahkan mula daripada kanan, nampak kan? Sunnah kalau tak wajib. Baik, baik. Jadi di sini tidak semua yang berpasangan tu kita mulakan daripada kanan. Di sini kita kena bezakan anggota-anggota wuduk yang apa ni mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis-hadis lain, terutama sekali hadis Umran, hadis Uthman radhiyallahu anhu, Nabi SAW akan apa ni bila nak cuci tangan sebelum masukkan ke dalam bekas itu, dicucikan dua-dua sekali, tak ada kanan kiri, ingat tak? Itu bahagian apa ni? Bahagian telapak tangan lah, maknanya pergelangan tangan. Kemudian bila basuh muka, ada tak basuh daripada kanan dulu, lepas tu kiri dulu? Tak ada kan? Semuanya apa ni? Sekali. Sebab dia memang dah apa ni, dia satu anggota saja. Kemudian bila basuh tangan, dia ada kanan dulu sampai habis tiga kali, baru kiri tiga kali. Ke kanan sekali, kiri sekali. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan sampai tiga kali sana, sampai habis, lepas tu baru kiri sampai habis. Jadi itu sunnah dia. Kemudian kepala pula, adakah sebelah kanan dulu macam sikat rambut kemarin, atau macam ketika berwuduk, ataupun semua sekaligus? Semua sekaligus. Telinga juga, sapu satu-satu telinga ke? Ada orang buat kan satu-satu telinga, kanan dulu baru kiri dulu, ataupun sekaligus juga? Zahirnya sekaligus. Wa akhadha hadis apa tu? Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu ma fi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamai zahira udunaihi. Jadi dia masukkan apa ni jari tasbih ni dalam telinga, kemudian apa ni disapu dengan ibu jarinya luar telinganya. Ini sekaligus. Jadi kita tinggal apa sekarang? Kaki. Kaki dimulakan daripada kanan. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Sampai kepada buku lali tiga kali. Kemudian pindah pada tsumma yusra mithla zalik. Jadi itu yang dimaksudkan daripada hadis ini. Nak amalkan sesuatu hadis, kena lihat hadis-hadis yang mentafsirkannya. Baik, kalau kita buat jugalah, maknanya kita masukkan ataupun kita basuh telinga kanan dulu baru kiri, mata kanan baru mata kiri, hidung kanan baru hidung kiri, apa hukum? Tak menepati sunnah? Okeylah, tak menepati sunnah, bid'ah lah. Saya lihat dalam kitab Mazhab Syafi'i, saya lihat kitab Kifayatul Akhyar, kitab masyhur madrasah pun pakai, Sal Junid, madrasah apa semuanya, mereka kata kalau buat bid'ah. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan bahawa mereka faham, bukan semua bid'ah hasanah. Asal dia baik kan, kanan, kiri. Dan ada dalil pula, dalil umum yang seperti menyokong mereka. Tapi ulama mengatakan, Imam Nawawi kata apa? Bid'ah. Sebab apa? Ini bukan antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tak boleh kita faham hadis ni seperti itu. Ini ada dalil ni, ada dalil, tapi fahaman salah, mereka kata beda. Lagi-lagi kalau mereka i'tiqadkan bahawa buat kanan dulu, hidung kanan ke telinga kanan itu ada fadilat dia, lebih daripada setakat kita lakukan macam biasa. Baik, jadi ini satu perkara lah yang kita boleh highlightkan. Bukan apa ni masalah bid'ah dan sunnah ni, kadang-kadang mereka pun keras juga eh. Dan itu memang pendapat yang tepat. Kemudian permasalahan lain adalah yang lebih penting, iaitu apa hukum memulakan daripada bahagian kanan? Adakah dia wajib? Kemudian kalau dia wajib, apakah dia syarat sah wuduk? Kalau orang mulakan daripada kiri, tangan kiri dulu baru tangan kanan, sah ke tidak sah? Kita ada dua hadis, satu Aisyah, hadis Aisyah, Nabi suka buat daripada kanan ketika dia berwuduk. Itu huri. Kemudian kita ada hadis Abu Hurairah, perintah suruh mulakan daripada kanan. Asal perintah apa dia? Wajib. Jadi apa hukum dia? Tak wajib. Oh, dah giling kepala, tak wajib. Tapi saya tak nak tanya dalil. Siapa lagi tahu dalil? Kenapa tak wajib? Jadi jawabnya adalah ijma' ulama'. Ramai ulama' telah menukilkan ijma' darinya Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan lain-lain lagi, bahawa semua ulama' sepakat kalau orang dalam berwuduk memulakan daripada yang kiri, tidak batal wuduknya. Masalah berdosa ke tidak, satu hal yang lain, tapi tidak batal wuduk. Dan mereka juga berdalilkan kepada satu athar daripada Ali radhiyallahu an, ada di dalam kitab. Kat mana? Daruqutni. Okey. Al-Hanafiyah dan jamaah berkata tidak wajib. Ini masalah berurutan. Okey. Riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa dia memulai dengan anggota wuduk yang kiri, lalu berkata, aku tidak peduli apakah aku memulai dengan bahagian kanan atau kiri. Yang terpenting aku telah menyempurnakan wuduk. La ubali bi ayyi hima abda'u. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Kata Imam Baihaqi, hadis ni munqati', terputus sanadnya. Tak mungkin Ali radhiyallahu anhu sengaja nak berwuduk daripada yang kiri. Jadi balik pada asalnya bahawa dimulakan daripada kanan, tetapi terdapat ijma' bahawa kalau orang melakukan daripada kiri dahulu, dia tidak batal wuduknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Apabila kamu berwudu, mulalah daripada anggota yang kanan daripadanya. Maka telah kita katakan bahawa terdapat khilaf di kalangan ulama ulama telah menyepakati bahawa perintah di dalam hadis ini bukan menunjukkan kepada wajib, walaupun asal perintah menunjukkan wajib. Dan perkara yang mengeluarkan dia daripada wajib, disebutkan oleh mereka ada tiga perkara. Yang pertama adalah zahir ayat Al-Quran berkenaan dengan wuduk dalam surah Al-Ma'idah, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi perintahnya adalah untuk membasuh tangan yang boleh ada kanan dan kiri. Tidak disebutkan di situ mulakan dengan kanan dahulu. Begitu juga dengan kaki, maka tidak disebutkan kaki itu kanan dan kiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran seolah-olah menjadikan anggota tangan, anggota kaki itu sebagai satu anggota seperti kepala. Jadi kalau kita mulakan daripada kiri pun Kemudian yang penting kita sempurnakannya dengan tangan kanan atau kaki kiri, kemudian kaki kanan. Kita telah menepati apa yang terdapat dalam perintah Al-Quran. Jadi itu sebab pertama ataupun perkara pertama yang mengeluarkannya daripada wajib kepada sunnah. Kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, itu adalah dalil yang kuat yang mengeluarkan perintah ini kepada sunnah. Di mana Aisyah radhiyallahu anha seorang ahli fiqh faqihah. Jadi dia tahu apa ni hukum-hukum fiqah. Dan dia meriwayatkan hadis tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada yang sebelah kanan, yang dimulakan dengan sebelah kanan. Dan Aisyah radhiyallahu anha kalau nak tunjukkan bahawa dia wajib, tentu dia akan mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memerintahkan, yakni lafaz-lafaz yang digunakan oleh ulama yang menunjukkan kepada wajib. Apabila Aisyah radhiyallahu anha tidak menggunakan lafaz-lafaz wajib tapi menggunakan lafaz menyukai, kemudian ditambah pula dalam hadis tadi bahawa Aisyah menyamakan antara memakai kasut, menyikat rambut dan bersuci, menunjukkan bahawa semuanya hukumnya sama, iaitu sunnah saja. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan, telah ulama telah menukilkan ijma' bahawa tidak wajib memulakan daripada tangan kanan dahulu ataupun kaki kanan dahulu. Bahawa siapa yang melakukan sebaliknya, wuduknya tetap sah, walaupun kita mengatakan kalau disengajakan berdosa. Jadi itu fiqh tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita bukan sengaja nak abaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terdapat dalil-dalil qarinah yang mengeluarkan perintah daripada wajib. Boleh tak ni? Jadi kalau orang mengatakan wajib, menunjukkan dia menggunakan zahir perintah ini. Dia tak lihat kepada perkara-perkara yang tersebutkan tadi. Mana yang lebih kuat, terpulanglah. Tapi kalau kita dah tahu ada khilaf tentang wajib ataupun tidak, bahkan kita katakan tidak ada khilaf, tak maaf, ada khilaf, tapi khilafnya amat lemah sekali. Ulama' yang mengatakan ataupun mereka, golongan yang mengatakan wajib mulakan dengan yang kanan, tangan kanan dan kaki kanan, mereka ni adalah golongan Syiah. Jadi golongan Syiah ni tidak kita kira dalam masalah ijma'. Ya? Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya. An Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. أخرجه النسائي هكذا باللفظ الأمر وهو عند مسلم باللفظ الخبر. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengenai sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mulailah dari apa yang Allah memulai dengannya. Oh, hadis Al-Mughirah. Hadis 42. Kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslim. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap jambul serta bahagian atas sarban dan kedua khuf, yakni jenis sepatu. Hadis diriwayatkan Muslim. Jadi dalam syarah sebelum salam, Al-Mughirah dijuluki juga dengan Abu Abdullah ataupun Abu Isa. Ini satu perkara biasa, kadang-kadang kita ada dua gelaran, Abu Abdullah, Abu Isa. Kemungkinan dia ada dua orang anak, satu nama Abdullah, satu nama Isa. Baik. Dan beliau masuk Islam pada waktu perang Khandaq, ini tahun 5 Hijrah. Dan beliau datang sebagai muhajir. Yang pertama diikutinya adalah perjanjian Hudaibiyah. Dan beliau wafat tahun 50 Hijrah di Kufah. Saat menjabat sebagai penguasa di sana, yakni governor dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi beliau nampak gemelut para sahabat daripada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan. Begitu juga sampai kepada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah putera Syu'bah. Jadi ini Al-Mughirah yang meriwayatkan hadis ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Famasaha bi nasiyatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu atas ataupun menyapu jambulnya, nasiyah. Jambul rambut ke kepala, sebelah depan kepala bahasa Indonesia ni. Jambul rambut yang terkeluar tu kan. Okey. Jadi an-nasiyah dalam bahasa Arab adalah bahagian depan kepala, ubun kepala. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama bahasa. Semua benda ada khilaf. Adakah bahagian depan kepala berserta rambut ni, yang jambul, ataupun depan kepala je walaupun tak ada rambut? Mana satu betul? Itu dulu ada terdapat dalam kitab bahasa. Tapi yang menguatkan salah satu dari pendapat itu adalah firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, yauma yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Yauma yu'raful mujrimuna bisimahum, pada hari itu, yakni hari kiamat, akan dikenal orang-orang yang buat dosa bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Apa tanda dia? Wallahu alam. Tapi dikenal bahawa ini tanda orang buat dosa. Kemudian dah dikenal apa akan dilakukan, fayukhadhu bin nawasi, maka akan diambil, yakni ditarik dengan bahagian depan kepala mereka, wal aqdam, dan ditarik pula dengan kaki-kaki mereka. Jadi kata ulama di sini, tidak mungkin kita tarik kepala tanpa rambut. Kaki boleh kita ambil, kaki, tarik kaki. Ini menunjukkan bahawa diambil bahagian nawasi itu apa, dengan rambut depan kepala. Jadi ini menguatkan pendapat apa? Yang mengatakan an-nasiyah itu adalah bahagian depan berserta dengan rambutnya. Tepat betul. Apa ni terjemah Indonesia tu? Jambul ataupun jambul kan? Jambul. Jadi Nabi SAW ketika berwuduk, Nabi SAW menyapu, dia tiap basuh, menyapu sebahagian daripada jambul. Binasiyatihi bi, walaupun boleh maksud semua jambulnya, tapi dinamaksudkan di sini adalah sebahagiannya. Sebab apa? Lepas itu wa'alal imamah, dan di atas sarban. Jadi menunjukkan Nabi SAW tidak mencukupi dengan setakat sapu bahagian depan kepala, tapi Nabi SAW menyempurnakannya dengan menyapu atas sarban. Alal imamah, bukan fil imamah, bukan dalam sarban, tapi atas sarban. Al-imamah kita tahu, yakni mata'ummu syaih, yakni apa yang menyelubungi sesuatu. Jadi dinamakan imamah-imamah sebab apa? Inna tughatti, dia menyelubungi sesuatu dan menutupi. Itu yang dinamakan sarban. Jadi apa yang ditutup? Bahagian kepala, bahagian atas kepala. Bahkan kadang-kadang sampai apa ni? Sampai bawah kepala, bahkan sampai ke muka sekali, diikat sekali. Bagaimana kita tengok orang-orang Mauritania ataupun di padang pasir, kadang-kadang mereka punya sarban tu apa ni, diikat sampai ke dagu, ikat lagi. Jadi memang tak boleh buka ataupun susah sangat nak dibuka. Walau bagaimanapun, tak disebutkan di sini Nabi SAW punya sarban macam mana, yang ekor dia lepas ataupun dia ekor dah ikat. Tak sebut eh. Jadi asalnya apa yang dinamakan sarban? Yang penting Nabi SAW lepas itu sapu atas sarban. Kalau sapu atas sarban, asal sapu, adakah air itu sampai banyak, sampai melilit, sampai tembus kena rambut, kena kepala? Jawabnya tidak. Jadi sapu atas je, lepas tu dia kering. Nabi SAW pun wuduk dengan air yang sedikit. Jadi menunjukkan bahawa cuma disapu atas sarban, yang tak kena langsung kepala, tak kena langsung rambut di atas, yang kena cuma depan tu saja. Kemudian wal khuffain, lafaz hadis yang berikutnya, khufain adalah sejenis alas kaki yang digunakan biasanya diperbuat daripada kulit untuk mengelakkan daripada kesejukan ataupun panas. Baik, biasa digunakan ketika musafir, boleh juga digunakan ketika di dalam negeri. Baik, pembahasan sapu atas dua khuf ini akan datang selepas ini. Apa yang kita nak bahaskan di sini adalah menyapu atas kepala. Jadi tidak disebutkan tentang anggota wuduk yang lain, yakni basuh muka, basuh tangan, lagi apa? Basuh kaki dah lah, basuh atas sapu khuf. Kenapa tak disebutkan bahagian anggota wuduk yang lain? Jawabnya apa? Diketahui bahawa ia memang dilakukan. Cuma point dia nak highlight adalah perkara-perkara, tiga perkara yang disebutkan dalam hadis. Dan ini satu perkara biasa dalam meriwayatkan hadis. Tak semestinya kita riwayatkan semuanya sekali. Boleh kita riwayat secara ringkas, al-ikhtisar. Yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara potong-potong ini, secara ringkas-ringkas ini adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Jadi kadang-kadang satu hadis tu panjang, dia letakkan dekat 3-4 tempat di dalam kitabnya, dalam bab yang berbeza-beza. Jadi kalau innamal a'malu binniat dekat sini, kita nanti jumpa dekat apa ni, dekat tempat lain, dekat tempat jihad, dekat tempat hijrah lah, dekat jihad lah dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa boleh kita lakukan demikian. Sebab asal ataupun ya, asal kita riwayatkan hadis bukan setakat nak riwayatkan hadis untuk baca macam Quran. Quran kita baca betul tak? Kita baca mula sampai habis. Kita potong sini sikit, sana sikit, sini sikit. Kita baca. Kalau kita nak potong dua rakaat pun, kita potong, kita sambung selepas tu. Ya. Tetapi hadis diriwayatkan untuk apa? Untuk kita ambil hukum daripadanya. Itu amat zahir daripada apa yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Begitu juga dengan ulama-ulama lain. Jadi dia potong-potongkan. Jadi ini ada kaitan dengan bab ini, ini ada kaitan dengan tahara, ini ada kaitan dengan bab yang itu dan seterusnya. Baik, jadi ketika berwuduk selepas apabila sampai kepada menyapu kepala, Allah SWT perintah apa? Wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala-kepala kamu. Jadi di sini Nabi SAW sedang pakai sarban. Tapi Nabi SAW tidak membuka sarbannya. Jelas daripada hadis ini, Nabi SAW buka atau tak buka sarban? Tak buka sarban. Kenapa tak buka? Ada kata susah nak buka. Macam mana yang membelik sampai susah nak buka. Ataupun Nabi SAW malas nak buka. Malas tak adalah. Kalau wajib buka, mesti buka. Atau memang tak perlu buka. Bahawa anggota kepala ini berbeza dengan anggota wuduk yang lain, di mana anggota kepala ini diringankan cara menyapunya. Yakni bila kita memakai alas kepala, kita tidak perlu menanggalkannya, kita boleh menyapu atasnya. Itulah yang kita boleh dapat daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan ini bukan sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, sehingga kita katakan oh ini mungkin apa ni perbuatan yang khusus. Tapi terdapat banyak riwayat daripada Rasulullah SAW, bahkan daripada para sahabat, terutama sekali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu anhu. Mereka semua apabila memakai sarban, mereka tidak buka sarban ketika berwuduk, tapi mereka sapu atas sarban itu. Jelas ini kefaham yang mereka dapati daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara sebabnya, antara dalil bahawa kepala ini diringankan cara menyapunya ataupun basuhnya, kita nak cakap basuh secara kasar, adalah firman Allah SWT sendiri. Allah SWT secara jelas membezakan cara membasuh kepala, iaitu dengan menyapunya. Wamsahu bi ru'usikum. Adapun yang lain semua disuruh irsilu irsilu, basuhlah basuhlah. Jadi menunjukkan bahawa kepala ni lain daripada yang lain. Kemudian datang pula hadis ini, Nabi SAW tidak menanggalkannya, tapi Nabi SAW sapu atasnya, menunjukkan bahawa ini adalah sunnah. Jadi di sini pembahasan ulama tentang hukum pertama adalah menyapu atas sarban. Jelas dibolehkan menyapu atas sarban. Kemudian ada ulama mengatakan dengan syarat, dengan syarat hendaklah disapu bersama sarban itu sedikit daripada kepala, bahagian depan daripada kepala, bagaimana yang datang dalam hadis ini. Macam adakah ini dalil untuk mereka bahawa kalau kita tak sapu sikit jambul tu, kita cuma sapu atas sarban, tak sah wuduk kita? Boleh tak kita faham daripada hadis macam tu? Apa kita katakan tentang fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah menunjukkan syarat ataupun wajib? Kita katakan kalau setakat perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan wajib, tak menunjukkan selain daripada wajib pun. Namun demikian, bila kita lihat riwayat-riwayat lain tentang cara Nabi SAW menyapu atas sarban, maka terdapat apa ni kata-kata daripada ulama yang telah melakukan kerja tu. Dia dah researchkan untuk kita, iaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dalam kitab ada pada perenggan yang terakhir muka surat 118. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengusap atas kepalanya. Yani kepala secara total, tak pakai sarban. Dan terkadang atas sarban. Ini sarban secara total, tak ada sikit pun disapu kepala. Dan pada waktu lain, beliau mengusap jambul dan atas sarban. Jadi ada tiga keadaan. Satu, sapu kepala saja pasal tak pakai sarban. Satu lagi, sapu sarban saja pasal pakai sarban. Satu lagi, sapu sebahagian kepala, ini jambul dan sarban. Baik. Adapun sapu sebahagian daripada kepala saja, sebagaimana yang telah kita bahaskan dulu tentang apakah yang wajib daripada bahagian kepala yang perlu kita sapu, maka yang itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebahagian saja, tak ada riwayat Nabi SAW cuma ambil sikit saja, empat jari ke, tiga helai rambut ke, tak ada. Jadi yang ada hanya seperti ini. Walau bagaimanapun telah kita sebutkan khilaf. Kalau kita ingat lagi, mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan yang wajib cuma apa? Sebahagian daripada ubun-ubun saja, lebih kurang 3 jari ataupun 4 jari daripada nasiah, ubun kepala, jambul. Sebab mereka katakan apa? Ini yang ditunjukkan daripada ayat bi ru'usikum, yakni dengan kepala kamu, maknanya sebahagian daripada kepala kamu. Antaranya daripada sudut bahasa lah, masaha bi ra'si yatim. Kalau orang Arab kata masaha bi ra'si yatim, maknanya dia telah menyapu dan dia cuma sapu sebahagian daripada kepala anak yatim tu, bukan semua. Maknanya betul kan? Masaha bi ra'si yatim, tak mesti dia sapu kepala anak yatim tu semuanya sekali. Tak ada sudut bahasa lah. Dan kita dah katakan, dari sudut bahasa pun ada orang yang mempertikaikan bahawa ba di sini menunjukkan sebahagian. Dia katakan ba menunjukkan keseluruhan juga. Baik. Itu khilaf yang panjang lebar, tetapi mereka yang Abu Hanifah juga mengatakan dalil daripada hadis ini menunjukkan bahawa cukup kita sapu sebahagian daripada kepala. Sebab Nabi SAW sapu an-nasiyah. Dan telah kita jawab, ulama jumhur telah jawab bahawa Rasulullah SAW tidak mencukupi dengan sebahagian kepala saja, tapi Nabi SAW menyempurnakan kepada seluruh kepalanya, tapi di atas sarban. Kalau cukup dengan nasiyah, tentu tak perlu nak sapu atas kepala. Jadi dalil sama, tapi hujahnya lain-lain. Dan itulah yang lebih tepat insyaAllah ta'ala, bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian permasalahan di sini, kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis ini yang nampak macam tak ada kena-mengena dengan hadis-hadis yang sebelumnya dan selepas. Hadis sebelumnya tentang apa? Tentang mula dengan anggota kanan, ya tak? Ketika berwudu. Dan hadis selepasnya pula kita lihat ibda'u bima bada Allahu bi. Kita baca sikit tadi, mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Yang ini tentang apakah anggota, mana satu yang kita nak mulakan. Apa kena mengena dengan hadis sapu atas sarban, atas khuf, atas ataupun jambul? Jadi memang apa ni, kalau tak belajar dari ulama memang kita pun tak nampak. Dalam kitab pun tak disebut. Kata Syekh Syengkiti rahimahullah ta'ala, munasabah ataupun kaitannya dengan hadis sebelum ini dengan hadis lepas dia halus lah, tapi ada. Iaitu kalau kita lihat hadis sebelum ini menunjukkan tentang apa? Tentang tertib antara satu anggota. Iaitu kalau tangan ada dua, kita mula tertib dia kanan dulu baru kiri lah. Kalau ada kaki kanan, kaki kiri, tertib kat situ. Kemudian hadis yang selepas ini, ibda'u bima bada Allahu bi. Kita baca sikit. Mulailah dari apa yang Allah memulai dengannya. Maknanya ini lebih umum. Maknanya kalau Allah mulakan dengan apa? Basuh wajah dulu. Lepas tu baru tangan. Jadi ikut tertib lah. Lepas tu kepala, lepas tu kaki. Kemudian hadis yang tengah-tengah ni, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia adalah tertib dalam satu anggota yang khusus, iaitu anggota kepala. Nabi SAW sapu kat mana dulu? Depan dulu, kemudian naik atas sampai kat belakang. Jadi tidak, bukan daripada belakang dulu pergi ke depan. Walaupun ada kemungkinan tafsirannya ikut hadis yang kita baca dulu, ingat tak? Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa bada'a fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Maka Nabi SAW aqbala, masukkan tangannya dan apa tu, dan belakangannya. Kita dah katakan aqbala boleh masuk, aqbala maknanya datang lah, datang daripada luar, so boleh daripada belakang. Kalau adbara maknanya daripada depan ke belakang. Jadi hadis ini menunjukkan yang betulnya mana satu, iaitu mula daripada bahagian hadapan. Itu pun apa ni diperhatikan oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kedua, dengan apa ni beliau membawa juga dengan apa ni riwayat Al-Khufain, dan dia menyapu atas dua khuf, dan khuf juga adalah anggota kaki yang disapu. Yani kaki kalau pakai alas kaki maka tak perlu nak tanggalkan, tapi cukup dengan kita menyapunya. Ini juga ada bab yang apa ni yang tersendiri yang akan dibahaskan tentang khuf. Baik, masalah imamah sarban, adakah disyaratkan jenis sarban tertentu? Sarban ada ekor tak ada ekor, sarban berapa meter, sarban warna apa, sarban Rasulullah SAW macam mana, sarban sahabat macam mana? Baik, maka ada ulama yang mensyaratkannya. Mereka mengatakan asalnya mesti kita laksanakan perintah Allah SWT, iaitu sapu kepala, maknanya kepala tu mesti buka. Jadi bila kita boleh sapu atas sarban, dia kata bila susah nak buka sarban, sebab kita ada kaedah apa ni idza daqal amru tasaa, apabila sesuatu perkara itu sempit maka dia luas dalam syariat. Jadi mestilah susah nak tanggalkan sarban tersebut. Jadi macam mana tu susah? Maknanya ikatan dia dah betul-betul mengikat sampai susah. Jadi kalau songkok macam ini, ini semua boleh buka dengan senang. Ataupun songkok kotak, songkok lonjong, songkok apa juga, ada ekor tak ada ekor, tapi dia punya buka senang, maka kata mereka tak boleh sapu atas, mesti nak tanggalkan. Baik, yang benar di sini apa dia? Balik kepada lafaz hadis. Kita tengok macam mana fuqaha manhaj mereka. Bila tak ada benda yang betul, yang betul-betul jelas, kita ambil balik kepada bahasa. Bahasa kata imamah. Imamah apa tadi kita sebutkan? Suatu yang mengelini, yang menutup. Jadi dia mesti ada apa? At-takwir mesti ada. Mesti ada lilitan. Kalau punya songkok semua tak ada lilitan, semua seketul. Jadi dia bukan imamah. Tak ada ulang, tak ada orang Arab yang akan kata bahawa yang kita pakai ni sarban. Jadi boleh sapu atas dia tak? Confirm tak boleh. Tak sah. Bid'ah tu cerita lain, tapi ni mesti tak sah ni. Nah, jadi mesti ada lilitan. Mesti ada lilitan. Sama ada dia menutupi semua kepala ataupun sebahagian kepala. Sama ada diikat dengan dagu dan sebagainya. Jadi yang penting di sini namanya sarban dalam bahasa Arab, maka boleh di, sama ada mudah dicabut ataupun susah nak dicabut, semuanya boleh kita sapu atasnya. Sebab kepala ini telah diringankan cara menyapunya. Begitu juga dengan masalah khuf, tapi masalah khuf kita tinggalkan. Ada apa-apa soalan? No. Sarban harus tebal ke tipis? Tapi dia mesti lilit. Kurang-kurang satu kali lah lilit. Apa bolehkah wanita yang pakai tudung, kita tahu tudung perempuan sekarang pakai macam mana, boleh tak kita sapu saja atas tudung, tak payah buka? Lah kita katakan boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Air yang kita sapu kepala tu cukup banyak dan tudung tu cukup tipis sehingga kan air tu boleh tembus kena rambut. Kalau dah kena rambut maknanya dia akan kena kepala. Okey, kalau dia kena kepala, dah sapu belum? Dah sapu. Sebab tidak disyaratkan kita sapu kepala dengan tangan kita, dengan bare hands. Kita boleh ambil kain, kita sapu kepala kita, lagi kepala kita macam apa? Macam cincin cermin, tak ada rambut. Kita nak sapu gitu, sah ke tak sah? Pakai kain. Kain basah, sapu kepala. Ke mesti pakai tangan? Balik kepada bahasa. Bahasa kata apa? Sapu. Sapu pakai apa pun sapu. Awak sapu cermin, awak sapu apa? Boleh tak boleh? Kalau boleh, orang pakai tudung, anak wanita pakai tudung, kalau air itu kena atas dia, tumbuh sama juga, dia dah sapu kepalanya. Tetapi, kalau tak cukup syarat tadi, tudungnya tak cukup, tipis. Ataupun air tak cukup banyak, ataupun panas sangat, dia letak aja air terus apa ni? Terus evaporate contohnya lah eh. Maka yang itu tidak sah, dia mesti buka tudung. Itu ikut pendapat. Nah. Sarban tak syarat. Itu specialnya sarban. Tak syarat. Apa special dia? Sebab Nabi SAW dalam hadis Hurairah ni tak buka sarban. Nabi SAW sapu atas. Jadi imamah, sarban dengan khimar sama tidak? Tak sama. Kecuali dalam satu riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kita pernah baca dulu dalam kajian Sahih Muslim. Masa'ala nasiyah wa'alal onas masa'alal khimar wa'alal khufain. Lebih kurang macam itu. Nabi SAW sapu atas khimar dan atas khufnya. Tetapi pensyarah-pensyarah hadis mengatakan khimar Nabi SAW bukan tudung perempuan, tapi khimar Nabi SAW adalah sarban. Bukan gutra, bukan selendang. Itu lagi senang buka. Itu kira apa? Kalau pakai tudung macam itu yang orang Arab pakai tu kan, itu kita namakan sarban yang telah ditanggalkan. Senang cakap. Itu lebih dekat dengan apa? Sarban yang telah tanggal. Maknanya buka je sapu. Mana ada orang kata boleh sapu atas putra tu? Memang tak boleh. Jadi khimar yang ini masuk dalam hadis Abu Hurairah ke hadis Muhirah. Tak ingat saya hadis siapa tu. Dalam Sahih Muslim tu, kita tafsirkan dengan riwayat-riwayat lain, iaitu al-imamah, iaitu sarban juga. Bukan apa ni tudung perempuan. Jadi memang tak ada riwayat Nabi SAW apa ni yang mengatakan apa ni sapu atas tudung perempuan, kecuali daripada apa? Daripada sahabat wanita. Memang kita kalau ada air memang tak boleh tayamum pun. Baik. Jadi kita mesti masukkan tangan dalam tudung sapu. Sapu atas tu, sapu dalam tudung. Kalau air tu tak cukup lah, pasal air dia sikit. Tapi ada orang kadang pakai apa tu? Scarf, cover tu kan. Serkup. Serkup tebal. Kalau air tak tembus dia macam sarban. Sah ke tak sah? Tak boleh, kena buka serkup. Ataupun masukkan tangan dalam. Itu pendapat yang kuatlah dalam masalah ini. Pasal dia ada khilaf kan, sebab ini tentang sapu atas tudung untuk perempuan. Jadi saya ambil fatwa dari Syekh Amin rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Jadi yang ada keringanan hanya dua je, iaitu sarban dan khuf. Ada soalan lain? Nah. Kalau dia kata, tadi saya cakap kalau sarban tu coba tu tak tahu yang kalau tak naik. Sarban tu? Jadi kalau tak tahu saya pun tak tahu. Tak apa. Jadi kalau dia dah ambil wuduk, dia dah sapu, dia dah ubat, lalu dia nak solat tu, dia buka je. Saya tanya awak boleh tak salat solat? Saya tanya balik tak, tak boleh. Sebab kalau ikut tadi nanti tu, wuduknya dah sah. Kalau apa? Kalau ikut tadi nanti tadi tu kan, wuduk wuduk satu perkara, solat satu perkara, wuduk dia tadi dah sah tadi kan. Dah sah. Lepas tu kita dah solat, tadi angin tiup ke apa kan? Ya. Sah ke tak sah solat dia? Saya tanya ni. Sah. Macam sebelum tujuh. Sekarang dia dah angkat wuduk. Dia dah apa, sapu kepala lah. Ini betul-betul yang tak ada pakai sarban. Lepas tu dia pergi kedai gunting, dia cukur rambut. Sah tak wuduk? Ke batal? Dia angkat wuduk tangan, dia gunting kuku. Batal lah wuduk? Tak batal. Potong tangan pun tak batal. Ya ke tidak? Tak batal. Tak batal. Telinga potong ke apa, tak ada, tak batal. Pasal bila wuduk dia dah sah selepas tamat tu, dah sah. Jadi cuma yang membatalkan wuduk saja yang membatalkan wuduk. Nak kita tahu perkara-perkara yang membatalkan wuduk ataupun nanti akan sampai. Jadi sah. Nah. Boleh? Jadi kalau siapa ada tongkuk, tak sah. Tak sah. Kalau dia dapat tongkuk, dia cuma jilatkan dengan kain jadi bila dah tak wuduk tu, dia tak nak buka kain tu. Tapi macam tongkuk. Bila dia lilit kain tu, kita namakan kain tu apa? Sarban. Dia tak sapu atas sarban tu, dia sapu atas tongkuk pun. Itu semua dah kira sarban. Dah kira sarban. Jadi kan kita dah katakan ataupun kalau belum saya tak ingat dah katakan ke belum, kenapa Nabi SAW sapu kadang-kadang dengan jambul sekali, kadang-kadang tak sapu dengan jambul? Sebab ini mengikut keadaan kebiasaan orang Arab, lagi-lagi kebiasaan Rasulullah SAW bila pakai songkok atau pakai sarban, dia apa ni, dia naikkan sedikit jadi nampak apa ni, ubun-ubun. Dia tak tutup-tutup smart apa semuanya, tak ada, tak payah. Tak payah. Jadi biasa dia buka sikit. Jadi bila terbuka kepala kan, kepala mesti sapu. Bahkan ini dalil bahawa wajib sapu semua kepala, bukan sebahagian kepala. Kalau terbuka sedikit dia mesti sapu semua. Tapi kalau dah tutup semua ya, tak payah nak buka masukkan ke dalam. Ada hadis tapi hadis tak sahih. Bahawa Nabi SAW masukkan tangannya ke dalam sarban. Itu digunakan oleh sebahagian ulama Syafi'i. Yang betulnya tak perlu nak masukkan tangan dalam sarban. Kalau kita punya sarban tutup semua, cukup kita sapu atasnya saja. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim tadi. Allah. Kalau tengah-tengah sapu sarban, sarban tanggal. Amjam. Teringat pula. Sapu sudah lah. Dah tanggal. Buka sah, sapu. Ingatkan sarban dia tak dipakainya. Kemudian apa hukum bagi sarban? Sunat ke tidak pakai sarban? Sunat sebab Nabi SAW pakai je. Daripada sunat umum tu ialah apa juga Nabi lakukan dikerjakan sunat, dia tu betul. Tapi maksud kita sunat ibadat, adakah dia macam ibadat kita lakukan sebab Nabi SAW lakukan, seperti siwak? Tidak kan? Pasal apa? Pakai sarban ini setakat pakaian. Jadi misalkan pakai baju, pakai kain dan sebagainya, adakah kita katakan bahawa menggunakan pakaian tu, memakai pakaian tu hukumnya sunat ibadat? Jawabnya tidak. Jadi hanya sunat adatnya, kebiasaan sahaja. Kemudian kalau gitu kita bahaskan tentang apa hukum memakai alas kepala. Memakai alas kepala. Jadi di sini ada dua keadaan. Satu dalam keadaan luar solat, satu dalam solat. Kalau luar solat, dia balik kepada asal. Macam pakai pakaian luar solat. Apa hukum pakai pakaian luar solat? Yang tutup aurat wajib lah, selain daripada tutup aurat. Tak wajib kan? Biasa je, nak pakai boleh, tak nak pakai tak. Nak pakai long sleeve, short sleeve, sekati je, asalkan dia tutup aurat. Tetapi begitu juga dengan alas kepala. Tapi dalam solat kita ada syarat-syarat untuk apa ni kita ada apa ni, perintah untuk menggunakan yang sebaik-baiknya, iaitu berhias. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu ketika pergi ke masjid, yakni ketika solat. Jadi perhiasan ini mencakupi semua jenis pakaian, termasuk di situ adalah pakaian kepala. Kita namakan dia headwear ataupun headgear. Jadi satu perhiasan. Waktu kita tahu dalam adat-adat dan sebagainya, atau adat Melayu pun songkok tu satu apa ni, kalau tak pakai songkok tu kira macam tak apa ni, tak tak sopan kan kadang-kadang macam tu. Koboi pun pakai topi. Dayak pun pakai. Semua bangsa ada pakaian apa? Ada pakaian apa? Pakaian kepala. Menunjukkan tu sebahagian daripada perhiasan mereka. Jadi balik kepada urf, yang balik kepada adat. Kalau adat kat situ pakai songkok putih, songkok coklat, songkok kotak, songkok hitam. Kalau dia pakai sarban, pakai selendang, ikut je adat dia, tak ada pasal. Tak ada masalah. Dan menggunakan apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW tentu afdal. Tak ada masalah juga. Kalau kita tanggalkan khuf selepas ambil wuduk, dia ada dua keadaan. Satu, kita dah batal wuduk ke belum? Maksudnya kita sapu khuf tu second round ataupun ataupun kita baru pakai, belum sapu lagi atas khuf. Kalau kita dah ada wuduk, kita pakai khuf, kita tanggalkan, batal tak wuduk kita? Kalau kita dah start sapu, maknanya kita dah batal wuduk kan? Bila kita start sapu atas khuf, bila dah batal wuduk, kita sapu atas khuf, lepas tu kita tanggalkan. Di sini ada ulama mengatakan bahawa batal wuduk kita sebab wuduk kita atas khuf tersebut. Ini lain daripada yang masalah tadi. Kalau bagaimana pun ada khilaf yang dibahaskan pada pada tempat dia. Jangan pressure saya banyak sangat, tak ingat. Okey, kalau dah tak ada, kita pergi pada hadis. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang sifat haji Nabi SAW. Ini hadis yang penting. Nabi SAW telah bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i hakaza, dengan riwayat seperti ini, dengan lafaz amr. Amr maknanya perintah. Nabi perintahkan kita mulakan dengan apa yang Allah mulakan dengan. Wa huwa 'inda Muslim bi lafdhil khabar, tapi dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz khabar. Jadi kita lihat bagaimana atau kenapa Ibnu Hajar Asqalani bawa riwayat ini, dua-dua riwayat ini. Kita tahu bahawa riwayat yang lebih sahih adalah riwayat Imam Muslim. Sepatutnya kalau ikut sahih cukup kita pakai riwayat Imam Muslim, tapi sengaja beliau bawa riwayat An-Nasa'i yang kurang sahih. Sahih juga tapi kurang. Sebab apa? Terdapat lafaz perintah. Dan apa perbezaan antara perintah dan setakat khabar? Perintah menunjukkan wajib. Khabar belum tahu lagi dia wajib ke tidak. Dan sebabnya adalah terdapat khilaf di kalangan ulama tentang apakah wajib tertib dalam berwuduk. Itu masalah paling besar sekali. Yani adakah tertib wajib dalam anggota wuduk sehinggakan orang yang tidak berwuduk dengan tertib batal wuduknya. Jadi tertib tu di sini maksudnya adalah tertib antara anggota-anggota wuduk yang wajib. Tertib dia ada macam-macam. Satu, tertib antara wajib dengan wajib. Yakni antara wajah dengan tangan. Jadi mesti buat wajah dulu baru tangan. Betul tak? Antara kepala dan tangan. Jadi tangan dulu baru kepala. Antara kepala dan kaki. Jadi kepala dulu baru kaki. Dan di sana ada tertib antara sunnah dengan wajib. Kalau kita katakan basuh tangan sebelum angkat wuduk, apa hukumnya? Kalau belum bukan bangun tidur, sunnah kan? Adakah kita lepas kita basuh muka baru kita basuh tangan? Boleh ke tak boleh? Itu tak ada masalah. Itu masalah lain. Kemudian antara sunnah dengan sunnah. Apa ni? Komo-komo dulu baru kita buang air, baru masuk air dalam hidung ataupun masuk air dalam hidung baru komo-komo dulu. Ataupun komo-komo baru kita basuh tangan sampai ke pergelangan. Yang ini antara sunnah dengan sunnah. Bagi mereka yang mengatakan komo-komo itu sunnah. Jadi mahalul khilaf, tempat khilaf yang dibahaskan oleh ulama yang mana itu, iaitu tertib antara anggota fardu dengan anggota fardu, bukan yang lain. Jadi apa yang terdapat dalam hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau seorang ansari, ini orang ansar sulami, maksud sahabat yang sangat terkenal, banyak hadisnya, lebih-lebih lagi dalam sifat haji Nabi SAW. Beliau turut serta dalam perang Badar, turut serta bersama Nabi SAW dalam 18 peperangan. Beliau ikut serta dalam perang Siffin bersama Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia supporter apa? Ali radhiyallahu anhu. Termasuk di antara sahabat yang terbanyak hafalannya. Banyak hafalannya. Penglihatannya buta pada akhir umurnya. Dan meninggal dunia pada tahun 74 atau 77 Hijrah di Madinah dalam usia 94 tahun. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Ini boleh jadi kuis lah. Siapa sahabat yang paling akhir sekali meninggal dunia di Madinah? Kita kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebab bapa dia juga seorang sahabat. Baik. Haji. Haji apa ni, dalam sifat haji Nabi SAW dalam hadis ini sebenarnya khusus, iaitu tentang ayat dalam surah Al-Baqarah, firman Allah SWT, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Jadi kat situ disebutkan dalam kitab, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, terjemahannya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Syiar Allah ada banyak, dan Safa Marwah sebahagian daripadanya. Syiar maknanya satu perkara yang nampak, syiar, logo, apalah, badge dan sebagainya kan dalam bahasa Arab. Jadi benda yang nampak, yang kelihatan, yang menunjukkan tentang kebesaran Allah SWT. Antaranya manasik haji, dan antaranya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi Allah SWT kemudian mengatakan, faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang buat haji ataupun buat umrah, fala junaha alaihi, tidak mengapa baginya, ain yatawafa bihima, untuk bertawaf antara keduanya, antara Bukit Safa dan Marwah. Tawaf di sini maknanya ulang-alik antara Safa dan Marwah yang dinamakan sa'i. Jadi hukum sa'i wajib. Fas'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya, kata Rasulullah SAW. Bersa'ilah kamu kerana Allah telah mewajibkan atas kamu sa'i. Kemudian di sini ada dua tempat, iaitu dua bukit, iaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Asalnya kita bila jalan daripada satu tempat ke satu tempat, maknanya kita telah selesai satu pusingan lah. Jadi kalau kita mula daripada Marwah sampai kepada Safa, maknanya telah satu pusingan tu asalnya. Kemudian kita balik semula ke Marwah, tu dah kira dua. Jadi asalnya sahabat-sahabat kalau baca ayat ini, dia boleh mula daripada Safa dan dia boleh mula daripada Marwah. Siapa yang mula daripada Safa, dia akan habis yang ketujuh pada Marwah. Siapa mula daripada Marwah akan habis di Safa yang ketujuh. Maka Nabi SAW ketika haji, beliau telah membaca ayat ini dan Nabi SAW telah bersabdakan hadis ini, sama ada dengan perintah ataupun dengan khabar. Jadi dengan perintah, mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Jadi Allah mulakan dengan apa? Bukit Safa. Dan Nabi SAW pun mulakan daripada Safa. Kalau dalam bentuk khabar, bagaimana dari riwayat Muslim, abda'u bima bada'allahu bi, yakni aku mulakan, ataupun dalam satu riwayat lagi, nabda'u, kami mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Kemudian Nabi SAW pergi Bukit Safa. Dah doa, dah apa semuanya, ngadap apa ni Kaabah, Nabi SAW pergi ke Marwah. Begitulah. Dan akhirnya akan selesai di Marwah. Jadi kalau ikut lafaz An-Nasa'i, lafaz perintah, menunjukkan wajib. Kalau ikut lafaz Imam Muslim, khabar kami mulakan dengan apa yang Allah mulakan, adakah dia wajib atau tidak? Asalnya tak sampai kepada wajib. Tapi kata ulama, boleh juga kita ambil sebagai wajib. Kerana Rasulullah SAW dalam hadis lain mewajibkan kita ikut perbuatan Nabi SAW dalam manasik haji. Hadis yang masyhur, khudu'ani manasikakum, ambillah daripadaku manasik kamu. Sekarang mana-mana travel pun dah pakai apa, khudu'ani manasikakum. Maknanya dia punya semua ikut sunnah. Macam yang lain pun tak ikut sunnah. Tak apa, itu dia punya misi dia lah. Itu dia punya misi. Pada saya, travel agent yang misi dia adalah kasih khidmat yang bagus apa semuanya. Manasik asalnya bukan tanggungjawab travel agent. Manasik adalah tanggungjawab siapa? Orang tu sendiri. Dia yang belajar, dia yang kena lakukan apa yang dia belajar. Travel agent berikan khidmat. Kalau dia nak buat macam ini, travel agent buatkan. Kalau dia tak tahu, tanya travel agent macam mana sunnah, dia ajarkan. Itu tanggungjawab dia. Jadi sepatutnya dia dinilai daripada servis dia. Kembali kepada hadis, kata ulama, dua-dua riwayat ini menunjukkan kepada wajib. Sebab Nabi perintahkan kita ikut manasik Nabi SAW, dan Nabi SAW mula daripada Safa. Baik, apa kaitannya dengan bab wuduk? Tak ada lain, tak ada tak, apa ni, kecuali apa? Ibnu Hajar Asqalani memandang bahawa kita kiaskan masalah haji kepada masalah, ataupun kita kiaskan masalah wuduk kepada masalah haji. Sebagaimana kita wajib ikut tertib, ikut apa yang Allah mulakan dalam Al-Quran dalam manasik haji, kita juga wajib tertib mengikut apa yang Allah mulakan dalam berwudu. Jadi Allah perintahkan mula-mula apa? Basuh muka dulu. Mesti basuh muka dulu. Siapa buat selain daripada itu, basuh kaki dulu. Maka tidak sah. Sebagaimana orang yang mula daripada marwah, tidak sah. Yang ni, at least yang depan tu tak sah lah. Maknanya dia kurang satu. Jadi marwah daripada Safa yang marwah yang pertama tu, tidak sah. Guna Safa marwah balik, sah ke tidak? Nah, itu sah. Jadi maknanya macam mana, akhirnya dia akan kurang satu, dia kena buat lagi satu. Jadi ini semua apabila dalam perkara yang boleh kita ada memulakannya. Allah sebutkan macam-macam perkara secara bergandingan dalam Al-Quran, tapi tak semuanya wajib kita mulakan. Bila boleh dimulakan, maka kita boleh, kita wajib mulakan. Tapi ada kalanya tidak, waqulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi wajib makan baru minum, tak boleh minum. Kalau minum dulu berdosa. Buka minum dulu ke makan dulu? Saya tak boleh, saya makan mesti tercekik, mesti nak minum dulu. Macam mana Zat? Nah, macam mana? Ikutlah apa yang Allah mulakan. Ha. Jadi wajib, tak ada berdosa. Betul kan? Kenapa kita kata tidak kalau tidak? Nak makan minum ni asalnya wajib ke tidak? Makan minum mesti asalnya tak wajib. Yang penting kita berbuka je. Iftar dengan makan ataupun dengan minum. Jadi dalam tuqulu washrabu daripada sudut kebiasaan makan dan minumlah. Walaupun Al-Ghazali dan Al-Ihya Ulumuddin mati-mati dia kata apa ni? Kita disunatkan kalau tak diwajibkan, makan dulu baru minum dulu. Makan sikit pun jadi dia kata, lepas tu apa? Lepas tu nak minum, minumlah. Jadi yang betulnya itu tidak masuk dalam bab kita ini. Dia bukan masalah ibadat atau manasik. Jadi boleh tak kita kias hadis ini dengan masalah wuduk? Mula mesti dengan apa yang Allah mulakan, ini tertib itu wajib. Jadi dalam masalah tertib adalah wajib ini ada dua pendapat. Ini ada khilaf. Jadi pendapat pertama adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka kata wajib. Dalil mereka hadis ini. Hadis ini. Dan dia bersesuaian dengan ayat Al-Quran. Kemudian mereka lihat hadis-hadis Nabi SAW. Semuanya mereka dapati bahawa tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW menyalahi tertib. Itu kata mereka. Kemudian bila mereka teliti ayat Quran itu, mereka dapati bahawa ayat Quran itu menunjukkan bahawa wajib tertib. Sebab dalam ayat Quran dimasukkan anggota yang disapu di tengah-tengah dua anggota yang dibasuh. Iaitu yang disapu apa? Kepala, dimasukkan tengah-tengah dua anggota yang dibasuh, tangan dan kaki. Ini menunjukkan bahawa sengaja ataupun diwajibkan kita mengikut tertib demikian. Sebab asalnya sapu. Sapu semua habis baru basuh semua, atau basuh semua baru sapu semua. Tapi dah basuh-basuh, sapu pula. Lepas tu basuh lagi. Menunjukkan bahawa disengajakan demikian. Jadi dalil ni antara dalil istimbat yang kuat bagi ulama-ulama Syafi'i dan Hanbali. Lagi Nabi SAW tak pernah menyalahi tertib macam itu. Dan satu lagi, tapi di mungkin tidak berapa kuat, mereka kiaskan kewajipan tertib dalam berwuduk dengan kewajipan tertib dalam ibadat lain, iaitu ibadat solat. Boleh tak kita rukuk dulu baru diri, lepas tu sujud, lepas tu ataupun sujud rukuk naik atas, tidak sah kan? Jadi kiaskan dengan wuduk. Dia punya natijah samalah. Tapi daripada sudut kias antara ibadat dengan ibadat ni tidak apa? Tidak kuat sebenarnya. Dan bagaimanapun antara dalil mereka. Dan satu lagi dalil adalah hadis orang Badui yang Nabi SAW perintahkan dia, wuduklah sebagaimana Allah perintahkan kau berwuduk. Kan ada yang dia tak pandai berwuduk tu, dia tak pandai solat tu, Nabi SAW perintahkan dia berwuduk sebagaimana Allah perintahkan, jadi ikut tadi. Ada pun pendapat kedua adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dan begitu juga Az-Zahiri. Mereka mengatakan tertib itu bagus tapi tidak wajib. Ini tertib ni sunnah. Dan antara dalil mereka, waw yang terdapat dalam Al-Quran tu ataupun fa yang terdapat dalam Al-Quran dan waw yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW itu tidak menunjukkan tertib, tapi ini cuma ataf saja, ini gabungan saja. Yang penting semua mesti dilakukan, semua mesti dilakukan. Kalau kita kata ja'a Amrun wa Zaidun, telah datang Amr dengan Zaid, adakah Amr mesti datang dulu selepas Zaid, sebelum Zaid? Tak ada kan, tak semestinya. Yang penting dua-dua datang. Siapa datang dulu tak kita dapat daripada kalimat dan. Yang penting dua-dua datang, semuanya datang. Li tashrif, bukan li at-tartib. Itu kata mereka. Wallahualam. Kemudian mereka ada dalil lain. Terdapat hadis. Faghasala wajhahu thumma tamadmada wastanshaqa. Kemudian Nabi SAW membasuh wajahnya, kemudian baru dia berkomok-komok dan masukkan air dalam hidung. Jadi menunjukkan bahawa ini tidak tertib. Asalnya kita komok-komok dulu baru apa? Baru basuh muka. Tapi hadis ini dinilai lemah oleh Daruqutni. Contoh dia dalam kitab. Hadis ini lemah sebab ada seorang bernama Ali bin Abdullah bin Aqil, dia seorang matruk. Yang ini hadis sangat lemah. Kemudian kalaulah hadis ini sahih pun, ini bukan berkaitan dengan khilaf kita. Khilaf kita antara anggota fardu dengan anggota fardu. Ini yang antara apa? Berkomo-komo dengan anggota fardu. Berkomo-komo kata ulama sunnah. Jadi tak masuk dalam masalah itu. Begitu juga hadis yang kedua diriwayatkan oleh Miqdam Ibn Ma'di Karim. Ghasala kilta yadaini thalathan thumma tamadmada wastansyab. Kemudian beliau telah basuh dua tangannya tiga kali, kemudian dia berkomor-komor dan masukkan air dalam hidung. Hadis ini kata Imam Syaukani sanadnya soleh tetapi dahsyat. Kemudian sama juga macam hadis tadi, ini antara yang fardu dengan yang sunnah. Jadi tidak ada dalil bahawa Nabi SAW menyalahi tertib antara yang fardu dengan fardu. Tangan dulu baru muka dulu, ataupun kepala dulu baru tangan. Tak ada. Jadi ini, dan kita ada hadis perintah ni, atau kalau tak hadis perintah pun hadis khabar yang menunjukkan perintah bahawa wajib tertib. Satu tak buat tertib, tidak soal. Ada beberapa soalan. Ini ada soalan tulisan, adakah sah menyapu kaki atas stoking? Menyapu kaki atas stoking. Okey, bagi wanita. Apakah hukumnya sama dengan khuf? Sebenarnya akan sampai bab sapu stoking dengan khuf ada khilaf. Sapu khuf tak ada khilaf, sapu stoking ni ada khilaf. Boleh tak main game card seperti Uno, Donkey, Snap? Boleh tak kita main game yang menggunakan dadu seperti Monopoly, Snake and Ladder dan sebagainya? Dah habis exam, mainlah ni semua. Sini tak ada exam. Jawapannya, apa hukum asal permainan? Asal permainan mubah. Tak ada wajib, tak ada sunat. Asalnya boleh. Kemudian di sana ada permainan-permainan yang sunnah. Kerana ia membawa kepada apa ni? Kepada maslahat Islam, iaitu maslahat jihad, iaitu berkuda, satu permainan, lumba kuda, mahalam kuda, berpanah, berenang, berapa ni, berlumba lari. Dan seumpamanya jika untuk apa ni berlatih untuk jihad, maka hukumnya dah bukan mubah lagi, dah kira sunnah. Bagi orang yang memang nak pergi jihad, dah kira wajib. Adapun yang selain daripada itu, asalnya allahul mubah, boleh saja dengan syarat ia tidak melalaikan tanggungjawab ataupun melalaikan perkara yang patut didahulukan. Jadi kalau melalaikan daripada zikrullah, daripada salat, maka walaupun dia asalnya boleh, walaupun dia main kuda, walaupun dia panah-panah tak habis-habis, dah azan ni masih panah lagi, berenang tak habis-habis, dah maghrib. Ni sunat ni, jihad ni, apa kita kata? Kekehnya kata apa? Haram juga, dah melalaikan. Apalagi benda yang tidak ada sunat lagi dia melalaikan. Kemudian di sana terdapat hadis-hadis. Ni hadis ada riwayat secara spesifik yang mengharamkan sebahagian permainan. Satunya adalah syatranj. Syatranj adalah chess. Terdapat hadisnya, bagai siapa yang main chess itu seperti masukkan tangannya dalam darah khinzir. Ini digunakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya untuk mengharamkan permainan ini. Yang kedua, kerana chess itu ada, dia berbentuk patung. Walaupun ada riwayat tentang hal itu, tapi riwayat itu tidak sahih. Kalau hadis itu sahih, maknanya chess tak boleh spesifiknya. Kemudian satu lagi yang ada nardashir, ditafsirkan oleh ulama sebagai yang ada dadu. Jadi mereka mengharamkan permainan yang ada dadu berdasarkan hadis ini. Tak sempat nak cek hadis ini. Walaupun bagaimana pun kena lihat apa ni, permainan-permainan ini mana yang melalaikan, mana yang tak melalaikan. Kalau kita syak dan ragu-ragu, ustaz ni game boleh main tak? Monopoly boleh main tak? Donkey boleh main tak? Uno boleh main tak? Kita tak tahu boleh ke tak boleh. Asalnya boleh ke tak boleh? Asalnya boleh ke tak boleh? Asalnya boleh. Selagi tak ada dalil kata boleh, asalnya boleh. Awak kena faham kaedah ni. Saya kalau tak tahu pun, saya akan kata asalnya boleh. Sampai awak kasi saya dalil, tak boleh, baru tak boleh. Macam makanan, macam minuman, asalnya boleh makan tak makanan ni? Boleh minum tak minuman ni? Kita tak tahu boleh ke tak boleh, tak jumpa dalil. Maka kita katakan boleh. Sampai kamu jumpa dalil tak boleh. Itu kaedah. Di dalam hal ini jangan banyak was-was. Asal apa ni, tidak ada dalil yang mengharamkan, hukumnya boleh. Kemudian di sana ada permainan pakau, tahu, ada is, lepas tu ada macam-macam kingpin dan sebagainya. Yang itu kata ulama tidak boleh, haram dimain. Antaranya saya ingat Syekh Masyur Asalman dalam murid Syekh Albani rahimah ta'ala, dia punya risalah tentang masalah ini. Kenapa? Sebab daun pakau ini dia tidak ada makna lain kecuali makna apa? Makna judi. Saya katakan lagi apa? Makna judi. Walaupun awak tidak berjudi ketika main pakau, semua orang akan kata kita main for fun aja, main kuti je. Tapi kerana apa? Ia adalah permainan digunakan dalam perjudian. Tak ada lain, memang sinonim dengan orang yang berjudi. Jadi diharapkan daripada sudut apa? Tak ada dalil, tapi daripada sudut apa? Menyerupai perbuatan orang fasik, menyerupai perbuatan yang diharamkan. Jadi setiap perbuatan yang menyerupai je, yang diharamkan, diharamkan. Itu kaedah dia. Minum air tapi dalam botol, macam botol arak, macam aja, bukan botol arak pun, haram. Dalam gelas macam gelas wine, padahal minum air zam-zam, haram. Haram. Ini rupanya orang fasik. Jadi di situ ada kita kena lihat hal-hal seperti ini. Jadi nak haramkan sesuatu perkara bukan senang. Siapa nak tanggung benda tu tak haram, awak haramkan. Nabi SAW ditegur oleh Allah SWT, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma'ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah kepadamu? Tabtaghi mardata azwajik. Nak cari keridaan isterimu. Dia haramkan apa? Makan? Makan madu. Sebab apa ni? Kena marah dengan apa? Madu ni. Oh, kalau saya angkat madu lagi satu, minyak madu ni rasa bau madu ni. Ah, aku tak nak makan madu lagi. Nak cakap, tak mau makan madu lagi. Supaya tak gaduh-gaduh lagi. Oh, diharam, ditegur oleh Allah SWT. Nabi SAW kena tegur. Jadi, kalau benda tak ada dalil haram, jangan kita suka-suka nak haramkan. Jadi kalau saya tak tahu, awak tanya orang yang tahu tentang masalah masalah ini. Kita ada apa lagi? Saya dulu memang keras, ni tak main ni sebenarnya. Tapi nak haramkan orang lain main ni, ini satu perkara yang berat. Saya tak suka, tapi kalau nak haramkan orang lain, dia ada sikit punya susah. Sebab kita nak hukum tu mesti ada lah. Mesti ada dalil. Lagi budak-budak bukannya tahu apa-apa kan, cuma nak main-main aja. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.